Apakah dibetulkan hukum karma di dalam Islam? Misal ada seseorang yang telah menyakiti orang lain, lalu di waktu lain ada orang lain yang menyakiti dirinya dengan hal yang sama, sehingga masyarakat suka menyebut orang itu kena hukum karma. Dibenarkankah dalam syariat hukum karma ini? Iya. Hal yang pertama di sini sebelum kita menyebutkan masalah hukum karma di sini, bahwa tidak diragukan seorang yang jahat berbuat kejelekan mendapatkan kejelekan, ini hal yang diisbat, ditetapkan dalam syariat, ya, ditetapkan oleh syariat. Allah Ta'ala mengatakan apa? Bahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'dhal ladzi ya'malu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi karena sebab perbuatan manusia, untuk merasakan kepada mereka sebagian dari hasil perbuatan mereka sendiri. Dan tentunya ketika terjadi kerusakan di langit dan di bumi, secara otomatis manusia yang ada di dalamnya akan terkena juga kejelekan. Dan Allah menimpakan kejelekan pada mereka karena perbuatan tangan mereka. Dan banyak dalil yang lain. Apa namanya? Hal thuwibal kuffaru makanu apa? Ya malun. Apakah bukan ke orang-orang kafir itu dibalas sesuai dengan amalan mereka? Ya, maka ini dan banyak lagi nas-nas yang lain menunjukkan bahwa sebab kejelekan yang turun kepada hamba itu karena akibat maksiat atau kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Ya, maka seorang mendapatkan kejelekan dari kejelekan yang dia amalkan, ini hal yang diisbat, ditetapkan dalam syariat. Ya, sekarang masalah yang kedua, adapun menamakannya sebagai hukum karma, maka di sini apa namanya, saya sendiri tidak paham karma itu berasal dari apa maknanya, asal maknanya karma itu apa. Iya, karena tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang tidak diketahui dalam syariat. Iya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak boleh berdoa atau melakukan ruqyah dengan bahasa-bahasa yang tidak diketahui. Bahkan sebagian tidak membolehkan dengan selain bahasa Arab karena dikhawatirkan mengandung makna kesyirikan dan tidak diketahui. Ya. Maka lafaz-lafaz yang tidak jelas seperti ini maknanya, ataukah mungkin dia memiliki makna yang menyimpang dari syariat, ataukah dia merupakan lafaz yang bersumber dari agama lain, maka tentunya lafaz seperti ini tidak boleh dipergunakan. Tidak boleh dipergunakan dan ditinggalkan. Ya. Dan ingat, ya, bukan masalah apalah artinya sebuah nama, akan tetapi masalah penamaan dan lafaz ini memiliki hukum penting dalam syariat. Ya, memiliki hukum penting dalam syariat, dan akan datang nanti bentuk-bentuk kesyirikan dalam masalah lafaz, dalam masalah penamaan, pelafazan. Ya, maka menentukan atau memilih lafaz-lafaz dalam mengungkapkan sesuatu, terutama berkenaan dengan masalah agama, ini hal yang hendaknya harus berhati-hati seorang. Ya, karena dengan apa namanya semua hal tersebut, ya, kita tidak mengatakan hal tersebut sebagai hukum karma. Tidak mengatakan hal tersebut sebagai hukum karma, ya kan, tapi sebagai balasan, ya, dari kejelekan yang dia amalkan, kejahatan yang dia kerjakan, pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun dikatakan hukum karma, maka hendaknya hal ini ditinggalkan, lafaz-lafaz seperti ini.